Al. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nah, ahibati fillah a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di malam hari ini alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas na'am, tentunya hidayah dan taufik atau rahmatnya, tentunya alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di masjid yang penuh keberkahan ini untuk melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Nah, ya, kita sangat bersyukur meskipun di malam hari ini agak hujan ya tadinya. Nah, Allah pun memudahkan kita untuk tetap bisa menghadiri masjid ini. Nah, untuk melakukan ibadah yang mulia ini. Ya, kita berharap dengan apa yang kita lakukan, Allah balas dengan ganjaran yang besar di sisinya. Allah jadikan sebagai bekal tambahan timbangan amal bagi kita semua, amal kebaikan bagi kita semua. Naam. Ahibati fillah, a'azzakumullah. Naam. Baiklah, kita langsung masuk pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan masail yang ketiga. Nah, ya, masail yang ketiga masih dalam pembahasan bab al-khawfu minasyirk. Nah, kekhawatiran, rasa takut dari terjatuh perbuatan, dari perbuatan kesyirikan. Nah, pada masail yang sebelumnya, yaitu masalah yang ketiga, an-nari'a minasyirkil, an-nari'a minasyirk, atau anhu minasyirkil askor. Jadi, yang kedua dan ketiga, nyambung ya. An-nari'a minasyirk, wa anhu minasyirkil askor. Nah, bahwasanya ria termasuk perbuatan syirik, tentunya kita sudah mengetahui, walhamdulillah, dan ria ini adalah syirik askor. Itu berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis yang disebutkan dalam matan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat, naam, sahabat yang mulia Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna akhafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang paling aku takutkan, perkara yang paling aku khawatirkan terjatuh pada kalian wahai sahabatku adalah syirik asghar. Nah, sangat jelas ya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyirkul asghar. Perkara yang aku khawatirkan, aku takutkan terjatuh pada kalian adalah syirik asghar, kata Rasul. Nah, qalu ma syirkul asghar ya Rasulullah? Maka sahabat mengatakan, syirkul asghar itu apa? Wahai Rasul, syirik kecil itu apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan qal ar-riya. Sangat jelas ya. Sangat spesifik. Nah, beliau mengatakan syirik asghar itu adalah ar-riya. Iya, di antaranya ya, sum'ah, nah, dan banyak lagi. Ya. Tapi ini adalah riya adalah di antara syirik asghar yang paling ditakutkan oleh Rasul. Terjadi hal tersebut pada para sahabat, masya Allah. Nah, beliau melanjutkan, yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamah idza juziyan nasu bi a'malihim. Nah, yang mana Allah azza wa jalla beliau berkata kepada orang-orang yang berbuat riya tatkala di dunia, idza juziyan nasu bi a'malihim, tatkala manusia sedang menerima balasan terhadap amalan yang mereka kerjakan. Nah, Allah mengatakan idhabu ila alladzi kuntum turauna fid dunya. Pergi kalian. Pergi sana kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian turaun. Nah, kalian arya. Nah. Ya. Berharap memang ingin dilihat mereka. Iya. Dipuji oleh mereka tatkala kalian beramal di dunia. Nah, panzur hal tajiduna innahum jazaan. Nah, fal panzuruna hal tajiduna innahum jazaan. Nah, panzur hal tajiduna innahum jazaan. Dan perhatikanlah. Nah, apakah kalian mendapatkan balasan ganjaran dari mereka? Nah, itu adalah hadis terkait hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nomor hadis 23630 dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahihul Jami' dan Sahihut Targhib. Nah, ini terkait pembahasan masail yang ketiga sebelumnya. Baiklah, kita masuk pada masail yang keempat. Qal mu'allif rahimahullah. Naam. Ar-rabi'ah annahu akhafa annahu akhafu ma yukhafu minhu al-salihin. Annahu akhafu ma yukhafu minhu al-salihin. Bahwasanya riya tadi, akhafu ma yukhafu minhu, perkala yang paling akhwaf. Nah, ini adalah bentuk sigah isim tafdil ya. Nah, sama dengan akthar, akbar dari kata khaufun. Nah, adalah perkara yang paling akhwaf. Nah, perkara yang paling ditakuti. Masya Allah ya. Ketakutan yang paling ditakuti oleh Rasul. Ma yukhafu minhu ala sahin. Ala sahin. Sesuatu yang paling ditakuti oleh orang-orang soleh. Nah, ini faedah tersendiri ya. Sehingga selainnya bagi orang-orang yang soleh. Apalagi ini Rasul ya. Yang disebutkan di sini sebagai contoh. Dan Rasul mengkhawatirkan perbuatan tadi riya itu terjatuh pada para sahabat, orang-orang soleh juga. Yang tidak diragukan kesolehannya. Derajat kesolehannya dalam din ini, dalam Islam. Bahkan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am khairu ummati qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Maksudnya, khairu ummah, sebaik-baik umat adalah zamanku. Orang yang hidup di zamanku ini, para sahabat. Ini orang yang khair. Nah, tapi bersamaan dari itu, nah, di sisi yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa aman, ya. Kondisi para sahabat yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang khair, khairu ummah, sebaik-baik umat, beliau tetap tidak merasa aman bagi mereka, ya. Terjatuh dari perbuatan syirik asghar. Naam, dan juga dalam hadis yang lain. Ini untuk mempertegas, memperkuat. Naam. Apa yang disebutkan oleh muallif di sini yang mana? Memang beliau mungkin mengutip dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, pada hadis yang telah kita baca tadi. Inna akhafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Siapa Rasul tadi ya? Nah, kata beliau muallif mengatakan annahu akhafa ma yukhafu minhu ala salih. Syirik tadi adalah sesuatu yang paling dikhawatirkan, sesuatu yang paling ditakuti. Ma yukhafu minhu ala salihin. Yang ditakuti oleh orang-orang yang soleh. Nah, dikhawatirkan terjatuh terhadap orang-orang yang soleh. Nah, sebagaimana juga dalam hadis yang dahulu Nah, sering juga kita sampaikan di sini. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, mengingatkan sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar. Nah, ya, Allah, ya, sampai pun Rasulullah bersumpah, ya, bahwasanya, ya, apa? La syirku fikum akhfa min dabibin naml. Nah, beliau mengatakan demikian. Allah. La syirku fikum akhfa min dabibin naml. Sungguh-sungguh. Perbuatan syirik. Nah. Yang terjadi pada di antara kalian. Nah. Bisa terjadi. Terjatuh pada di antara kalian. Wahai para sahabat. Syirik yang akhfa min dabibin naml. Syirik yang dia lebih samar dibandingkan dari an-naml. Nah. Lebih samar dibandingkan semut yang merayap. Nah, semut kecil yang merayap di batu hitam. Ya. Yeah. Dalam ruang yang lain, akhfa min dabibin namli ala sofa. Nah. Sungguh. Sungguhnya kesyirikan. Nah. Perbuatan syirik. La syirku fikum akhfa min dabibin namli ala sofa. Disebutkan ya. Maksudnya perbuatan syirik yang. Nah. Bisa terjadi pada kalian itu. Itu lebih samar dibandingkan dabibin namli dabibin damal ala sofa. Nah. Semut yang merayap di atas batu hitam. Ya, as-safa. Nah, maka pada saat itu, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya, ya Rasulullah, nah, waman menjawal makhrujum dzalik. Terus, apa jalan keluarnya? Nah, menjawal makhrujum dzalik. Apa? Solusi untuk selamat dan ya keluar dari hal tersebut. Nah, maka sahabat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ala adulukum ala syain idha kultahu barik tamin qalilihi wa kisirih. Maka engkau aku tahu, yang suatu amalan apabila engkau berdoa, berdoa kepadanya, berdoa dengan Allah. Yang suatu doa tadi, nah, berdoa tamin qalilihi wa kisirih, misalnya engkau akan terlepas dari asyirk, baik yang kesir ataupun yang kolilnya, yang besar atau kecilnya. Nah, jadi ini masuk ya. Ya, syirik asghar ataupun syirik akbar. Nah, dan ini Rasul mengatakan, ar-riya jadi asyirkul asghar tadi lebih samar dibandingkan dabibit. Dabib an-namal al-safa. Nah, ya. Itu doa. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, harus sering kita doa. Harus sering kita berdoa dengan doa ini, ya. Nah, karena terkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau saja mengkhawatirkan na'am ar-riya syirkul asghar. Na'am, adalah perkara yang dikhawatirkan terjadi pada para sahabat. Maka terlebih orang selain mereka, ya, bukan dari kalangan sahabat, dan lebih lagi harusnya lebih khawatir lagi. Mereka tidak mendapatkan predikat, ya, sebagai khairul ummah, pernyataan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sekian macam teman fadilah para sahabat, baik itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan itu sangat banyak, ataupun di dalam hadis. Nah, banyak ya dalam Al-Quran. Itu pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah merasa aman, tidak merasa aman dengan perbuatan syirik tadi. Nah, bisa terjatuh pada para sahabat tentunya. Pada selain mereka ini selainnya lebih tidak boleh merasa aman lagi. Nah, di sini ada juga ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait hal tersebut. Naam, kita baca ya untuk melengkapi. Naam, penjelasan dari matan dari naam masail yang keempat ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Wa tukhudhu min qawlihi akhafa ma akhafu 'alaikum syirkul asghar." Nah, ucapan muallif tadi, ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, terkala beliau mengatakan inna akhafa ma yukhafu minhu al-salihin, bahwasanya syirik asghar tadi adalah sesuatu yang paling dikhawatirkan. Nah, darinya terjatuh pada orang-orang yang soleh. Nah, ini kata beliau berdasar dengan hadis yang tadi, hadis Rasul. Terkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan akhafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Perkara yang aku khawatirkan, perkara yang paling aku khawatirkan. Naam. Perkara yang paling naam, akhwafa. Naam. Ma akhwafu, perkara yang paling aku takuti. Ma akhwafu alaikum, yang bisa terjatuh pada kalian adalah syirkul asghar. Wa li'annahu qad yakhlu fi qalbil insan min ghairi syu'urin li khifai wa tatal'in nafsi ilaihi. Nah, ini beliau mengatakannya, ini penting ya. Nah, beliau menggambarkan kondisi arya tadi. Dan kondisi tabiat manusia. Wa'iyadzubillah. Sehingga kita tidak boleh tertipu. Iya. Dan jangan sampai, wa'iyadzubillah. Malah ini menjadi waya. Menjadi tujuan. Harapan. Yang berakhir, yang berujung dengan kehancuran dan kebinasaan. Umian billah. Nah, kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Wali annahu qad yakhulu fi qalbil insan min ghairi syu'urin bi khifai wa tatallu'in nafsi ilaihi." Karena yang namanya arya tadi, nah, dia bisa merasuk pada hati manusia, insan, min ghairi syu'ur. Tanpa disadari, sebagaimana dalam hadis Rasul tadi. Sampai-sampai Rasul bersumpah, "Allah." Nah, Rasul mengatakan, inna syirka fikum akhfa min dabibin namal. Naam. Inna syirka fikum akhfa min dabibin namal. Sampai Rasul pun bersumpah. Menyatakan kesamarannya tadi. Sangat sama. Naam. Dia bisa masuk ke dalam hati seorang. Naam. Min huri syu'urin li khifa'ih. Tanpa disadari karena samarnya tadi. Wa tatullu'in nafsi ilaih. Dan karena memang tatullu, nah, tujuannya jiwa kepadanya. Nah, memang iya, na'udzubillah dzalik. Fa inna katsiran minan nufusi tuhibbu atumdaha bita'abbud, bita'abbudillah. Karena ya, fa inna katsiran minan nufus, ya karena ya kebanyakan jiwa, ya kebanyakan manusia, tabiat terkadang ya, dan ini harus ditentang. Karena bahaya. Mereka ilmu. Mereka senang, suka, antum dah bita'budilillah. Terkala mereka mendapatkan pujian, dikala beribadah kepada Allah SWT. Wa'iyadzubillah. Senang dipuji, ya. Iya, wa'iyadzubillah. Senang puji, terkala dia melakukan amalan soleh. Dalam keadaan belum tentu, ya. Kita tidak pernah mengetahui apakah Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan. Apakah Allah menerimanya? Kita tidak pernah mengetahui. Dan sampai saat Allah alam ya, anda lupa ya. Apakah ini salah satu dari ucapan para sahabat atau para ulama, para imam? Sehingga anda sahabat Umar, Al-Khattab. Nah, anda lupa ya. Atau Imam Sufyan Al-Thawri. Sampai mereka bersumpah demi Allah. Bermakna ya. Sekiranya aku tahu salah satu saja suatu amalanku itu pasti diterima. Sungguh senangnya luar biasa. Bagaimana ya? Nah, mana pernah mendapatkan faedah seperti itu. Bagaimana seorang imam, seorang sahabat yang mulia ataupun seorang imam. Nah, orang yang sangat tinggi kedudukan ilmu dalam agama ini. Mereka menyadari yang namanya al-amal salih, al-amal. Ya. Ditinjau dari sisi al-qubul. Nah, atau al-maqbul. Inna Allah, apakah dia diterima? Ataupun al-mardud. Sebagai amal yang tertolak itu. Hanya Allah lah. Nah, jadi jangan tertipu. Iya. Kita bersyukur ya. Silakan bersyukur. Terkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk bisa beribadah. Kita bersyukur. Itu pun atas kemudahan dari Allah. Iya. Jangan salah paham, salah perasaan ya. Wallahu a'lam. ya, terbangga. Ya, ini kemampuanku, kemudian dari memang ya kesungguhanku, kegigihanku. Wallahiantillah. Kalau bukan hidayah, kalau bukan taufik, kalau bukan pertolongan Allah, sedikit pun kita tidak akan mampu. Bahkan kita binasa. Wallahiantillah. Kita binasa. Dan Allah Maha mampu untuk membinasakan suatu kaum. Mudah bagi. Meskipun dahulunya sebagai orang yang dikenal di dalam din ini. Dalam agama ini. Kedudukannya. Nah, tapi ya mungkin secara zahir. Tidak ada satu pun yang samar dari Allah. Nah, secara batin. Nah, sehingga kita dengan ini ya harus merenungi ini sebagai peda yang juga cukup mendalam ya. Tidak boleh kita merasa aman dari namanya ar-riya, syirkul asghar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan permasalahan tersebut, hal tersebut terjatuh pada para sahabat, orang-orang yang soleh, tidak diragukan kesolehannya, tidak diragukan perjuangan mereka dalam Islam ini, dalam membela agama, agama Allah. Mereka korbankan di dalam membela agama ini, jiwa dan raga mereka, harta mereka, segala yang mereka korbankan. Nah, ya, ini perjuangan kita nggak ada apa-apanya, ikhlas. Ya, sangat malu kita, nggak ada apa-apanya. Nah, itu pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa aman. Nah, dari para sahabat, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana mereka untuk mendapatkan solusi dari hal tersebut ya. Pertolongan Allah, kemudahan dari Allah, keselamatan dari Allah. Tatkala mereka khawatir terjatuh pada perbuatan ar-riya atau syirkul asghar. Nah, dan segala macam untuk syirkul asghar yang lainnya. Nah, ini terkait masail yang keempat ya. Faedah yang sangat penting, sangat bagus, sangat mendalam. Semoga kita semua bisa memahaminya dengan baik. Nah, masih lama. Masih ya. Kemudian, masih 17 menit lagi ya. Nah, kemudian kita baca selanjutnya al-khamisah. Masail yang ke-5. Qurbul jannati wan nar. Dekatnya al-jannah wan nar. Ya. Yang kan ya, disebutkan dekat. Nah, apa yang dimaksud dekat di sini ya? Nah, ini adalah istinbat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tentunya berkenaan dengan matan adillah dalil-dalil yang telah disebutkan dalam bab ini ya. Dia mengatakan qurbul jannati wan nar. Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, apa alasan muallif di sini mengatakan demikian? Naam. Liqaulihi malikallah la yushku bihi syai'an dakhal jannata wa man yakihu yushku bihi dakhala nar. Nah, alasannya itu ya. Naam ya. Karena disebut dalam hadis ya. Naam. Ya. Dalam hadis. Bagaimana ya? Ya, kondisi manusia. Naam. Kondisi agamanya manusia. Naam. Yang itu tidak bisa kita ketahui ya. Dari sisi amalan hatinya atau terlebih lagi amalan zahirnya ya. Nah, yang dia walhamdulillah benar-benar melakukan syirkul akbar. Ada pun syirik asghar tadi. Nah, perkara yang samar. Kita tidak tahu ya amalan hati seseorang. Apakah niatnya ikhlas lillah. Benar-benar jujur kan Allah SWT. Terkala melakukan ibadah tadi. Secara zuhir sama. Sama-sama ke masjid. Dari rumahnya. Ataupun sama-sama berzakat, bersedekah dengan harta mereka. Sama-sama untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh dengan harta yang mereka miliki. Tapi apakah niat mereka sama? Belum tentu ya. Nah, maka kata beliau, "Man lakallaha la yushku bihi syai'an khal jannata." Maka, "Wa man lakiyahu yushku bihi yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Nah, berdasarkan hadis ini, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah. Nah, sedikit pun dia tidak pernah melakukan syirikan, dia masuk al-jannah. Dan ini tidak mudah, tidak mudah. Ya, nah. Ya, kita bersyukur Allah berikan hidayah taufik kepada kita mengenal Islam, mengenal sunnah. Allah pun memberikan hidayah taufik kepada kita untuk mengkaji masalah tauhid, masalah akidah. Nah, ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung yang patut kita syukuri. Naam. Naam, adapun apakah itu menjadi jaminan bagi kita terselamatkan dari yang namanya kesyirikan secara totalitas? Naam. Ya, yang namanya amalan perkara, terlebih lagi perkara hati. Allah lah yang Maha mengetahui. Sehingga kita berusaha dengan ilmu yang kita miliki, dengan ilmu hidayah dan taufik yang Allah berikan pada kita. Kita bersyukur, ya. Kita pelajari akidah ini dengan baik. Kita mohon kemudahan bagi Allah SWT untuk mengamalkannya dan mendakwakannya, ya. Dan kita terus memohon kepada Allah SWT berlindung, ya. Agar Allah melindungi diri kita, keluarga kita, kerabat kita, saudara kita yang lain. Nah, dari perbuatan ar-riya tadi, asyirk tadi. Karena namanya asyirk, nah, perkara yang bisa menghancurkan suatu amalan, ya. Qul'an billah, ya. Menghancurkan, menjadi sia-sia suatu amalan tadi, ya. Kalau dia memang selamat, si Allah, dakhul jannah, ternyata tidak selamat. Meskipun secara zahir, sebagaimana nanti akan disebutkan juga. Nah, kaidahnya, ya. Meskipun ya secara zahir termasuk abadin nas, min abadin nas. Nampak secara zahirnya termasuk abid. Ya. Orang yang banyak melakukan ibadah, tekun dalam ibadah. Ya. Belum tentu. Ya, belum tentu. Nih ya, terkait masail yang ke-15 ya. Sangat dekat. Nah, yang namanya mati, amalan yang tersembunyi, terpendam. Ya, kita tidak boleh juga bersusun dengan sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, dan yang lainnya. Dari orang yang kita kenal, terkala mereka melakukan amal soleh. Ah. Ya, ya, kita tidak tahu. Allah yang mengetahui. Kita juga tidak boleh merasa aman dengan amalan tadi yang kita kerjakan. Nah, ini juga untuk kita pahami ya. Kita tidak boleh pula merasa aman. Apakah kita benar-benar sudah diterima amalan tadi? Atau entah wal'iyadzubillah. Nyata tanpa disadari ada terselip asyirk, asgor di sana. Nah, kita juga tidak boleh merasa aman. Nah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Penjagaan, keselamatan. Dari namanya syirkul asghar tadi. Nah, wallahu a'lam. Bishawab, tinggal beberapa menit lagi. Ya, mungkin kita cukupkan ya. Sebenarnya kalau mau disambung, bisa. Cuman lebih asan kita cukupkan. Ini juga untuk persiapan. Untuk salat isya ya. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kita bahas pada pertemuan di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi suatu hal yang benar-benar bermanfaat. Menjadi sebab kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dengannya kita benar-benar bisa menjadi sebab Allah tolong kita, Allah selamat kita dari perbuatan yang sangat bahaya ini. Asyirk. Nah, syirik. Dengan segala macam dan bentuknya. Kita mohon kepada Allah SWT agar menjadikan kita sebagai hambanya yang hidup dan mati kita. Terus di atas Islam, terus di atas iman, terus di atas tauhid, di atas sunnah Rasulnya. Itu yang bisa kita bahas. Ya. Alhamdulillah atas kekurangan. Anakiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.